بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب عمرة في رمضان. باب عمره في بلان رمضان يعني syariatnya dan keutamaannya. Pada hadis yang akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullah jelas menunjukkan masyru'iyatuha, syariat umrah di bulan Ramadan. Ini berlaku untuk semua muslimin dan muslimat. Bahkan asbabul wurudnya terkait dengan muslimah. Terkait dengan muslimah. Sehingga disyariatkan bagi muslimah, terutama yang enggak sempat berhaji, untuk melaksanakan umrah Ramadan. Adapun keutamaannya, pahalanya, umrah fi Ramadan hajjah, umrah pada bulan suci Ramadan seperti haji. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hajjatan ma'i, kata Rasulullah SAW. Umrah di bulan suci Ramadan seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Ini seperti haji wada. Sehingga keutamanya sangat besar. Sangat besar. Ini berlaku untuk semua Ramadan, baik umrah awal Ramadan atau umrah pertengahan Ramadan atau umrah akhir Ramadan atau umrah semua Ramadan. Karena lafadznya umum Ramadan. Kalau mampu satu bulan penuh, jelas lebih afdal. Umrah langsung tinggal di sana selama sebulan penuh selama Ramadan. Kalau dia di akhir Ramadan dengan niat untuk i'tikaf, entah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, juga afdal. Semata-mata umrah saja mendapatkan keutamaan ini. Yang penting umrahnya di bulan Ramadan. Barakallahu. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddadun. Musaddad ibn Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddathana Yahya. ويحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء داري عطاء هو عطاء بن ابي رباح. Di sini ابن جريج meriwayatkan dengan an, sementara Ibnu Jurayj mudallis. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Hatim, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur Muhammad ibnu Hatim, dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, dari ibnu Jurayj, beliau mengatakan akhbarani apa, dengan lafaz akhbarani, sehingga aman dari tadlisnya ibnu Jurayj. Qala, berkata apa? Sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aku pernah mendengar Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yukhbiruna, memberikan kabar kepada kami. Yaqul, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin min al-ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata kepada seseorang wanita dari Ansar. Sammaha Ibnu Abbas fanasitu smaha. Ibnu Abbas menyebutkan nama perempuan tadi, tapi aku lupa namanya. Yang mengatakan Sammaha Ibnu Abbas ialah Ibnu Jurayj. Bukan apa, tapi Ibnu Jurayj. Tentunya Ibnu Jurayj dari apa, tapi yang membahasakan Sammaha Ibnu Abbas itu Ibnu Jurayj. Demikian dikatakan Al-Hafidz dalam syarahnya. Ya, fanasitu smaha, aku lupa namanya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain ada dua kemungkinan. Yang pertama, namanya adalah Ummu Sinan Al-Ansariyah. Ini disebutkan juga di dalam Sahih Bukhari pada bab Hajjun Nisa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya, dia adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ala kulli hal, seorang wanita dari Ansar. Tidak ada masalah, tidak diketahui namanya, sebab dalam matan. Beliau mengatakan, ma mana'aki anta hujji ma'ana. Apa yang menghalangi kamu untuk berhaji bersama kami? Kok gak ikut haji, kenapa? Qalat, berkata perempuan tadi, kana lana nadihun. Kita memiliki nadih. Nadih itu hewan yang dipakai untuk mengambil air. Bisa unta, bisa keledai, bisa kuda. Tetapi yang dimaukan di sini adalah unta. Disebutkan dalam riwayat yang lain jelas, jamal, ay ba'ir. Kana lana nadihun, kami memiliki nadih, unta yang biasa kami pakai mengambil air. Farakibahu Abu Fulan wabnu. Unta itu dinaiki oleh Abu Fulan dan putranya dia. Desa ujiha wa beniha. Dia mengatakan itu untuk suami dan anaknya, anak laki-lakinya. Abu Fulan dan putranya. Wa tarakan nadhihan nambahu alaih. dan meninggalkan satu lagi unta nadhih yang dipakai untuk mengambil air, namdahu alaih, yang saya, kami gunakan untuk mengambil air. Artinya enggak ada kendaraan gitu. Enggak cukup. Sehingga saya ngalah yang haji suamiku dan putraku. Aku enggak bisa berhaji, tidak ada kendaraannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi." Apa berkaitan Ramadan? I'tamiri fihi, hendaklah engkau umrah pada Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Sebab umrah di bulan Ramadan itu haji. Au nahwan mimma qal, atau semisal yang beliau sabdakan. Lafaznya umum, ya. Tetapi dikarenakan asbabul wurudnya terkait dengan imra'atun, maka ada makna khusus, yaitu umrah di bulan Ramadan bagi wanita itu seperti haji. Jadi kalau mereka tidak sempat berhaji, maka diganti dengan umrah Ramadan. Umrah Ramadan bagi perempuan itu haji. Barakallahu fikum. Secara illah wadhiha, sebabnya jelas, dikarenakan umrah Ramadan lebih padat, lebih penuh, dan perjuangannya lebih dikarenakan sedang berpuasa. Ya, secara jumlah yang datang dari kalangan mu'tamirin itu banyak ya, apalagi dalam kondisi normal gitu ya, sangat banyak sekali, berjubel, apalagi menjelang 10 hari terakhir Ramadan, apalagi di malam yang ke-27 itu sangat berjubel sekali, perjuangannya luar biasa, ditambah lagi sedang berpuasa kondisinya, tenaganya tentu berkurang untuk siang sampai sore hari. Barakallahu fikum. Sehingga untuk wanita umrah Ramadan haji. Namun dikarenakan lafadznya umum, maka dipakai untuk mana umum? Al-ibratu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang mu'tabar lafadz yang umum, bukan sabab yang khusus. Walaupun terkait dengan wanita, namun dikarenakan lafadznya umum, maka berlaku untuk yang laki-laki juga. Sehingga umum keutamaannya, umrah Ramadan seperti haji. Ya, baik itu laki-laki yang berumrah, apalagi perempuan yang umrah. Hakadha. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Disebutkan dalam lafaz yang lain, lafaz hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Hibban, Inna Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i." Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadan menyamai haji bersamaku. Ada kata-kata ma'i. Ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Ada kata-kata ma'i. Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadan menyamai haji bersamaku. Lafadz ini lebih mendalam pahalanya. Kalau lafadz yang pertama, ta'dilu hajjatan, umrah Ramadan haji, umum, semua haji. Tetapi dengan lafadz hadis ini, yang terakhir ini, Inna Ibn Hibban, Ibn Abi Syaibah, ta'dilu hajjatan ma'i, lebih afdal berarti. umrah Ramadan menyamai haji bersama Rasulullah SAW. Artinya sama seperti haji wada. Maka keutamaannya lebih besar lagi, lebih agung lagi. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadha wadihun. Barakallahu fikum. Maka bagi mereka yang belum berkesempatan haji karena mungkin biayanya atau mungkin antrian panjangnya atau mungkin durasinya yang lama, reguler sampai 41 hari, maka sambil menunggu kesempatan itu, ambil kesempatan berhaji dalam bentuk umroh Ramadan. Sehingga jangan heran, paket-paket umroh Ramadan itu spesial dan orang berlomba-lomba untuk melakukannya. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita semua bisa melaksanakan umroh Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Entah tahun ini atau tahun-tahun depan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang berangkat tahun ini? Bulan depan? Siapa yang berangkat? Amin. Ini takon gak nunggu iki, nunggune wis mari. Ada yang berangkat? Hah? Antum ada yang berangkat? Hai, insyaallah. Ya, sementara doa dulu kepada Allah. Ya Allah, beri kemudahan kepada kami umrah Ramadan ya Allah. Amin. Selesai ya? Selesai. Ini yang dihafal barakallahu fikum. Fa idza kana Ramadan wa'tamiri fi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Qala rahimahullahu taala, bab yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. باب عمره في malam hasbah dan selainnya. Hasbah pernah kita sebutkan sebelumnya ya kawan. Maknanya secara makna bahasanya tempat yang lapang. Tempat lapang yang tidak ada pohon-pohonannya. Yang dimaukan dengan malam hasbah adalah malam setelah selesai manasik haji tanggal 13 Zulhijjah, malam tanggal 14 ketika Rasul kumpul di hasbah untuk menuju ke Madinah. Ya. Barakallahu fikum. Babnya bab umrah pada malam hasbah dan malam yang semisal itu. Apa hukumnya begitu? Jadi gambarannya barakallahu fikum, seseorang sudah menyelesaikan manasik hajinya. Entah nafar awal tanggal 12 Zulhijjah selesai melempar jumrah ula, wusta, aqabah, langsung wada, atau nafar tsani tanggal 13 Zulhijjah telah melempar jumrah ula, wusta, aqabah, dia haji, dia tawaf wada. Selesai semuanya ya kawan. Nah, ketika selesai semua manasik yang ada ini, sudah ayyamut tasyriq, sudah wada. Sambil menunggu pulang, apakah diperbolehkan untuk ambil umrah, datang ke miqat, ke Tan'im atau Ci'rona, ke Hudaybiyah, keluar ke tanah halal, ambil niat umrah, masuk ke dalam lagi untuk umrah. Difahami ya? Itu gambarannya. Kita baca riwayatnya, dijelaskan lagi insyaAllah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Sallam al-Bikandi, al-Bukhari. Qala akhbarana Abu Muawiyah, ada Muhammad ibn Khazim al-Darir. قال حدثنا هشام عن أبيه وهشام بن عروة An abihi dari bapaknya Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah meridainya beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafina li hilalil hijjah. Kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hilalil hijjah. Ini berangkat tanggal 1 Dzulhijjah dari Madinah. Faqala Nabi mengatakan kepada kami man habba minkum ayyuhilla bil haji falyuhil. Siapa saja di antara kamu yang suka ihlal haji silakan ihlal haji. Ini semata-mata haji saja. Labbaik Allahumma hajjatan. Niat menggunakan baju ihram, niat untuk haji saja. Silakan. Wa man ahabba ayyuhilla bi umratin faluhilla bi umratin. Barang siapa yang ingin ihlal umrah, silakan dia ihlal umrah. Belum menegaskan, falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin. Kalau seandainya aku tidak membawa hewan hadiu, sungguh aku akan ihlal dengan umrah. Ini karena saya membawa hewan hadiu, maka saya haji. Dan hajinya haji kiron ya. Haji kiron. Qalat berkata Aisyah, faminna man ahalla bi umratin. Maka di antara kita ada berihlal dengan umrah. Wa minna man ahalla bi hajin. Dan di antara kami ada yang ihlal dengan haji. Wa kuntum mimman ahalla bi umratin. Dan aku katanya Aisyah termasuk yang ihlal umrah. Labbaik Allahumma umratan. Qala fa'adallani yawmu Arafah. Maka hari Arafah menaungi aku. Ini aku mendapati saat hari Arafah. Wa ana haidun. Aku haid. Fasyakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku haid ya Rasulullah. Faqala urfudhi umrataki. Beliau mengatakan tinggalkan, batalkan umrahmu. Wanqudhi ra'saki. Uraikan rambut kepalamu. Wamtashiti, bersisirlah. Wa ahilli bil hajj, dan hendaklah engkau berihlal haji. Maka Aisyah haji saja tanpa umrah, namanya haji ifrad. Jadi mayoritas sahabat berhaji tamattu, umrah dulu selesai tahallul, nunggu yaumut tarwiyah 8 Dzulhijjah, niat lagi pakai ihram lagi untuk haji. Dapat dua-duanya, umrah plus haji. Rasulullah SAW haji kiran. Beliau dan beberapa orang sahabat haji kiran sebab membawa hewan hadiu. Beliau umrah dulu, umrah kudum, selesai, tidak tahallul, tidak lepas baju ihram. Terus begitu sampai 8 Dzulhijjah yang mutarwiyah, ihlal haji, labbaik Allahumma hajjan, manasik haji. Juga dapat dua, umrah dan haji. Aisyah semoga Allah meridainya dikatakan haidun, tidak mungkin umrah. Beliau hanya haji saja. Namanya haji ifrad. Tiga macam haji. Sehingga tiga-tiganya boleh. Ala qaul jumhur. Dan yang paling afdal adalah haji tamattu. Karena Rasul yang memerintahkan demikian kepada para sahabatnya. Lanjut. Qala falamma kana lailatul hasbati. Maka tatkala pada malam hasba, arsala ma'i Abdurrahman litun'in. Rasul mengutus, mengirimkan bersama dengan aku Abdurrahman, saudaraku, ke Tan'im. Yakni ke tanah halal terdekat namanya Tan'im. Qala fa ahlaltu bi umratin. Maka saya pun berihlal umrah dari Tan'im. Maka na umrati untuk menggantikan umrohku yang gagal ketika haji. Jadi paham ya? Ini kata-kata sangat penting. Maka ana umrati. Nah, maka bagi siapa saja yang kondisinya sebagaimana Aisyah semoga Allah meridhoinya, maka disyariatkan untuk itu. Wanita misalkan berangkat haji, qadarullah pas sedang waktunya manasik haidun, tidak sempat umroh, sudah masuk waktunya haji, sudah batalkan umrohnya, langsung ihram dengan haji ifrad, selesai. Difahami ya, begitu selesai manasik haji, dia ambil miqat tanim atau ci'rona atau Hudaybiyah ke tanah halal, mandi pakai baju ihram. Dari situ talbiyah umrah labbaik Allahumma umratan, masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, niat umroh, menggantikan umrohnya yang luput dikarenakan haji ifrad. Wa'ad insyaallah ya. Itu kalau dengan kondisinya Aisyah barakallahu fikum, jelas. Yang jadi masalah yang disampaikan tadi, dia sudah tamat atau qiran, sudah selesai semua manasiknya. Tayib, apakah diperbolehkan bagi dia untuk umroh lagi? Paham ya? Ada khilaf di kalangan ulama. Riwayat dari Umar Ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Aisyah. Ya, mereka mengatakan hiya khairun min la syai', lebih baik daripada tidak ada apa-apanya. Lebih baik daripada enggak ada amal apa-apa. Diriwayatkan dari Aisyah mengatakan al-umratu ala qadri nafaqah. Umrah itu tergantung kadar nafkahnya. Apa maknanya? Maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, umrah itu dengan kadar nafkah, kalau Anda dari luar kota Mekah, dari tanah air berangkat khusus untuk umrah, itu lebih afdal. Sebab nafkahnya lebih banyak daripada Anda sudah di Mekah. Sudah di Mekah, keluar ke tanah halal, ambil niat umroh, masuk lagi. Nafkahnya kurang, mungkin enggak pakai nafkah. Kalau sekarang mungkin naik taksi 5 rial. Dari Mekah menuju ke Tanim. Kalau tertipu ya 20 rial. Kalau di Palak ya bisa sampai 100 rial. Ya kan tergantung antum naiknya. Sebetulnya kan anggarnya plus saja. Kam ila Tanim. Niat rial. Oh, jadi orang fulus. Oh, murah gampang. Yuk berangkat. Bayangannya jauh. Masanya setengah jam udah nyampe. 100 rial sama dengan 400.000 rupiah ya. Larang ya untuk kita orang ya. Orang kenyang, nawar. Kam. Ya Allah asyarah. Tadi pada ruwet. 10 rial, 40.000, lumayan dong 40.000, lumayan enggak? Kalau antum ini sini kemana 40.000? Jauh antum, sini sampai Bungur Asih paling ya. Sini naiknya Ramadhan Sakti berapa? 25, sampai di Oso Wilangun. Wilangun naik di Damri ke Bungur Asih berapa? 10, 35.000, sini Bungur Asih berang jam gue. Waduh itu, murah lah ya. Ini paling setan. Tapi memang naiknya sejenis ini. Kadang naik, ketemu Camry, ya bisa naik Camry. Tahu Camry ya? Toyota, sedan, Toyota, Camry. Di sini untuk presiden, di sana taksi. Ketemu Camry, ketemu Honda Civic. Kalau rame-rame bisa ketemu yang gede-gede gitu. Nah gitu ya. Nah, mobil mewah kan tidak perlu memiliki kan, kan bisa menikmati ya. Saya pernah naik mobil, wah zen banget, punya antum? Enggak. Taksi. Hari insyaallah. Artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapannya Aisyah tadi menyebutkan umrah khusus dari tanah air menuju ke tanah haram itu lebih afdal, karena ala qadri nafaqah, al umrah ala qadri nafaqah. Barakallahu fikum. Ini khilaf di kalangan para ulama. Lagi yang mengatakan boleh dengan ketentuan kalau sudah tumbuh rambutnya ini. Dia kan habis tahalul kan ketika musim haji itu. Tanggal 10 Dzulhijjah dia tahalul. Dianjurkan gundul. Kan gitu. Dapat 3 doa. Doa maghfirah ya Allah. Allah maghfir lil muhalliqin. Allah maghfir lil muhalliqin. Allah maghfir lil muhalliqin. Yang ketiga, wal muqassirin. Yang gundul dapat 3 kali doa. Yang pangkas pendek rata 1 kali doa. Afdhal gundul. Itu tanggal 10 kamu sudah gundul. Tanggal 13 baru 3 hari selesai manasik. Kata sebagian ulama, kalau langsung tanggal 14 ya kamu umrah belum boleh, masih pelontos. Gimana cara tahalulnya? Ada yang mengatakan boleh apabila sudah tumbuh rambutnya. Diperkirakan sebulan. Itu sudah mulai tumbuh. Nah, itu nanti bisa ambil lagi umrah, bisa kamu tahalul. Di situ. Ada yang berpendapat lah. Satu kali safar, satu kali umrah, satu kali haji. Kalau Anda sudah qiran, dapat umrah, dapat haji, selesai. Anda tamattu, umrah, haji, selesai. Tidak ada lagi umrah setelah itu. Anda bisa umrah nanti pulang ke tanah air, berangkat untuk umrah lagi. Wa hakadha. Satu kali safar, satu kali umrah, satu kali haji. Barakallahu fikum. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala alamissawab. Kalau kebanyakan umat Islam Indonesia sekarang ini, wah, mereka umrohnya dapat banyak ya, kan. Umrah lagi. Selesai haji itu, bahkan sebelum haji, kan mereka tamattu itu selesai umrah, tahalul kan nunggu sampai tanggal berapa Dzulhijjah. Yang kalau pertama itu masih lama nunggunya itu. Itu bolak-balik itu, ambil tan'im pagi umrah, masih kuat. Siang tan'im lagi, umrah lagi, masih kuat. Malamnya tan'im lagi, umrah lagi. 3 kali sehari. Nah, mereka misalkan lama di Mekah mungkin sampai 10 hari itu, kalau masih kuat, tiap hari 3 kali. 3 kali 10 hari, 30 kali. Mereka bilang minimal 21 kali. Selama sepekan. Itu berbangga dengan yang ada itu. Pak, jenengan pimpiro, Pak. Sudah berapa kali? Wah, kemarin KO, cuman sehari sekali. Terus, ya lumayan 7 kali. Dapat 7 kali. Wah, kalau di pun 3 kali, Pak. Saya 3 kali, Pak. Ini sudah 10 hari. Sudah 30 kali umrah, Pak. Ini dia. Allah musta'an. Hada huwa. Nanti setelah selesai haji, manasik, ada waktu lagi, masih kuat lagi, umrah lagi. Hakata. Yang seperti ini, Allah alam misal, enggak sebagaimana hadis Aisyah, semoga Allah merubahinya. Barakallahu fikum. Allah alam misal, sementara cukup yang antum hafalkan adalah hadis yang pertama. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sekarang kan hajinya lama nunggunya, apakah boleh kalau kita umrah di bulan Ramadan namun kita berniat akan mendapatkan pahala haji? Enggak usah niat juga dapat pahala antum ini. Antum berpuasa, antum umrah Ramadan lillahi ta'ala, itu otomatis dapat pahala haji, bahkan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pahalanya memang ya. Pada saya katakan yang enggak sempat paling tidak umrah Ramadan. Apakah pahala umrah di bulan Ramadan itu benar-benar 100% seperti haji. Masya Allah. Kalau dengan lafaz ta'dilu, menyamai, itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang jelas amal haji dan umrah berbeda. Lebih banyak haji, lebih besar haji. Bagaimana dengan wanita yang haid saat wukuf di Arafah? Tidak masalah. Sebab wukuf di Arafah doa. Tidak masalah. Semua dikerjakan yang tidak boleh tawaf di Ka'bah. Rasul mengatakan pada Aisyah, if'ali ma yaf'arul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Hanya itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah Sayyid Husain al-Musawi, penulis kitab Lillah Sumber Tarikh, adalah ulama ahlu sunnah? Beliau mantan Syiah. Mantan Syiah. Taubat daripada. Jadi dikarenakan mendapati syawad. Banyaknya pemahaman-pemahaman ganjil aneh menyimpang dan praktek-praktek yang ganjil yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga buku itu, buku yang masyhur di kalangan sunnah, membongkar kedok Syiah Rafidhah, terutama praktek mut'ahnya dari orang dalam, mantan Syiah. Wallahu a'lam bagaimana kelengkapannya, itu yang saya tahu. Kalimat al-fitnatu akbaru minal qatl. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Syirik. Kesyirikan itu lebih besar daripada al-qatl, pembunuhan. Kalau asbabul nuzul ayatnya terkait dengan membunuh di bulan haram. Itu kan tidak boleh kan? Peperangan di bulan haram itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Jadi melanggar itu perkara yang diharamkan secara syar'i. Tapi kesyirikan mereka, syiriknya para musyrikin, itu lebih besar daripada itu. Barakallahu. Berperang di bulan haram, dosa kemaksiatan, syirik-syirik, lebih besar daripada semua dosa yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Antum matikan tafsirnya. Wallahu a'lam. Apakah benar jin qarinya Nabi Muhammad SAW masuk Islam? Ini pendapat sebagian ulama terkait dengan bacaannya itu. Illa a'ani Allah Ta'ala alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Masing-masing kalian ada jin yang menemani kalian, jin qarin. Dikatakan, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Dengan saya juga demikian. Hanya si Allah membantu saya untuk menaklukkan dia. Fa aslam. Fa aslam, kata-kata ini. Sehingga dia tidak memerintahkan aku melainkan dengan perkara kebaikan. Ada yang membaca fa aslama. Aslama yuslimu. Dia masuk Islam. Ada yang membaca fa aslamu. Aku selamat dari gangguan dia. Dua bacaan. Yang membaca dengan kata-kata fa aslama, dia masuk Islam, berarti nas yang menunjukkan jin qarinnya Rasul muslim masuk Islam. Berarti selain jinnya beliau, jin kafir. Jin qarin itu jin kafir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah benar i'tikaf hanya boleh beberapa tempat saja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur fuqaha berpendapat i'tikaf itu di masjid jami', masjid yang diadakan padanya salat jamaah dan Jumat umum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid. Pendapat yang lain mengatakan hanya di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Barakallahu fikum. Pendapat yang rajih insyaallah boleh di semua masjid jami', lebih afdal di tiga masjid di atas. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang bertanya, siapa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad? Salah seorang imam besar Ahlussunnah di kota Madinah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sudah sangat tua ya kan. Nah, min masyaikhis sunnah di kota Madinah. Siapa nama-nama masyaikh salafi yang bisa kita ambil ilmunya? Banyak. Kalau terkait dengan istifadah ilmiah banyak. Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Abad al-Jabiri, Syekh al-Bukhari, masyaikh yang lainnya, ada banyak di Saudi, ada Syekh Abdul Wahid al-Madkhali, ada Syekh Bandar al-Khaybari, ada Syekh al-Hari, ada Syekh Fawas, masyaikh, barakalafikum, banyak ikhwan. Ambil faedah ilmu dari mereka semua, barakalafikum. Terkait dengan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan besar umat, maka kembali pada kibar masyaikh, kibar ulama yang biasa menangani masalah-masalah besar salafiyin, itu Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubad al-Jabiri, dan Syekh al-Bukhari. Barakalafikum. Naam. Allahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Itu masyaikh di kota Madinah, ada masyaikh di kota Mekah, ada masyaikh di kota Kuwait, ada masyaikh di kota Emirat, ada masyaikh di kota Yaman, Aden, ada masyaikh di Mesir, ada masyaikh di Indonesia. Iya, para asatidah, para doa salafiyin di Indonesia itu sebagaimana teman-teman yang lain dipandang oleh masyaikh, itu masyaikh tilkal bilad, masyaikhnya negeri itu. Di Sudan ada beberapa masyaikh itu, kalau kesana itu du'at salafiyin di kota Sudan, karena mereka sebagai ru'usus salafiyin, tokoh-tokoh da'i salaf di sana dipanggil masyaikh Sudan. Wah, saya katakan masyaikh Indonesia gitu ya. Aywa. Nah, dan sebagian mereka dipanggil syekh, panggil syekh sama syekh. Syekh yang biasa masuk masjid sama syekh. Ya Syekh fulan, Syekh fulan. Dan pernah sehingga saya pernah Syekh Ubad al-Jabiri hafizahullahu taala menyatakan, makamnya kalian wahai para duat di Indonesia ini sebagaimana makam kami di kota Madinah. Maka kami adalah syuyukh Madinah, antum adalah masyaikh Indonesia. Tapi ya kadar ilmunya masing-masing kan gitu. Kadar ilmunya masing-masing, makom masing-masing, manzilah masing-masing. Barakalakum. Jadi kebanyakan para asatidzah masya Allah mutawabiin, mereka tidak mau dibilang masyaikh Indonesia, pas dai saja, karena memang kelasnya terlalu jauh dibilang masyaikh. Barakalakum. Nah, ya antum ya sekarang belajar sama masyaikh Indonesia. Nanti antum belajar sama masyaikh negeri yang lainnya lagi, kan gitu. Iya. Barakallahu gitu. Nah, istilahnya antum belajar dengan asatidzah Ahlussunnah di Indonesia. Karena dikenal dengan nama apa ini? Asatidzah kan gitu, ustaz. Di sana taunya masyaikh, syekh gitu. Ustaz di sana tuh profesor, di sini ustaz guru ngaji, kan gitu. Taunya kan ustaz di sana yang para duat dikatakan masyaikh. Ternyata gantung namanya aja. Jadi kalau para ulama sana manggil kita ya juga masyaikh, kan gitu. Karena para duat itu salafiyin di negaranya, gitu ya. Nah, di sini urufnya adalah ustaz. Jadi antum panggil saja ustaz. Apa ustaz guru ngaji? Harakallahu fikum. Bagaimana kita mendapatkan uang di sana? Di mana ini? Apakah kita pakai uang Indonesia? Uangnya di tanah suci. Hah? Real ya, real. Nanti antum bawa uang real, ya rupiah, ditukar di sana laku, nggak masalah. Atau antum bawa real dari sini langsung dipakai di sana. Antum bawa dolar di sini, rupiah tukarkan dolar, bawa dolar sampai sana ditukarkan real. Di beberapa toko-toko nerima uang rupiah, belanja pakai rupiah nggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana antum ke negara-negara yang lain ya? Belanja pakai uang negara itu. Rupiahnya antum ditukarkan ke uang negara itu. Antum ke Malaysia ya, ringgit. Kalau mereka menerima uang rupiah, kasih uang rupiah. Kalau tidak, ditukar sama ringgit. Kan gitu. Gitu ya. Masya Allah. Atau aku membaca Al-Quran dengan tambah berwudu terlebih dahulu. Bicara boleh, boleh. Bicara afdal dan yang sangat ditekankan dia wudu. Membaca Al-Quran setelah berwudu terlebih dahulu. Itu yang lebih afdal. Itu yang sangat dianjurkan. Dan itu merupakan bagian adab terhadap Al-Quran. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah ada syariat i'tikaf di selain 10 hari terakhir Ramadan? Boleh. Anda boleh i'tikaf dari mulai awal sampai akhir. Boleh i'tikaf 20 Ramadan. Ada masalah, Rasul pernah melakukannya. Juga i'tikaf ketika Syawal. Bebas saja, i'tikaf enggak ada masalah. Antum sekarang i'tikaf juga boleh. Masuk masjid maghrib sampai selesai taklim. Antum niatkan i'tikaf di masjid ini sampai selesai taklim. Atau selesai saat isya. Bisa. Tidak dapat waktu minimal sama maksimal. Cuma i'tikaf Ramadan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dengan pahala yang dimaksudkan. Itu 10 hari terakhir Ramadan. Barakallahu. Apakah diperbolehkan memulai puasa sunnah Syaban pada pertengahan bulan? Dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Tidak ada masalah. Semua Syaban. Pendapat yang kedua mengatakan kalau sudah puasa di awal Syaban, putus-putus, nyambung lagi di pertengahan lah bas. Tapi kalau memulai puasa Syaban bertepatan dengan nisfu Syaban, la yajuz. Pendapat yang sahih, yang anak pegang pribadi, la bas. Tidak ada masalah. Adapun hadis, idzan tasafa Syaban, fala tasum, hatta yaqdum Ramadan. Apabila Syaban mencapai pertengahan bulannya, maka jangan kamu berpuasa hingga datang Ramadan. Ini hadis diikhtilafkan, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan sahih. Tapi para imam taqadimin, muhaqqiqin, jahabidah, para hufaz menilai hadza mungkar. Hadza mungkar. Barakallahu fikum. Ini dibahas cukup panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya Lathaiful Ma'arif. Kitab khusus pembahasan tentang ibadah di 12 bulan Hijriah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakum.